wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di pada pertemuan terakhir. Kita telah sampai pada tafsir beliau, fahina idzin antum baina amrayni imma mu'minuna bihi muhtaduna bihadihi wa imma mu'anaduna mu'aniduna muttabi'una lima 'alimtum minal batil. Kemudian pada firman Allah Ta'ala, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Ataukah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu? Am humul khaliqun, ataukah mereka sendiri yang telah menciptakan diri mereka sendiri? Qala rahimahullah, wa hadza istidlalun 'alaihim, maka ini adalah istidlal, pendalilan atas mereka, yakni untuk menjatuhkan akidah mereka, untuk menjatuhkan, ya, untuk menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan yang salah, akidah mereka adalah akidah yang salah. Bi amrin la yumkinuhum fih illa taslim lil haqqi, yang tidak memungkinkan mereka pada masalah itu kecuali mereka harus at-taslim, harus menerima terhadap kebenaran. Awil khuruju an mujibil aqli wad-din, ataukah pilihan berikutnya mereka keluar dari keharusan akal yang sehat, akal yang masih benar, dan keharusan dari agama yang sahih, agama yang benar. Nah, wa bayanu dzalik, dan penjelasannya adalah annahum munkiruna li tauhidillah mukadzibuna li rasulih wa dzalika mustalzimul inkari annallaha khalaqahum, yakni ketika kalian mengingkari pentauhidan kepada Allah azza wa jalla, kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah azza wa jalla, kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah azza wa jalla, berhala-berhala kalian sembah, kalian agungkan, qalbu kalian sandarkan kepada berhala-berhala itu, ya, ini kondisi kalian. Demikian pula kalian telah mendustakan rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka perbuatan kalian itu, tindakan kalian itu, akidah kalian tersebut, wa dzalika mustalzimun liingkari annallaha khalaqahum, hal itu mengharuskan pengingkaran bahwa Allah azza wa jalla yang telah menciptakan mereka. Nah, kemudian kita ikuti penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa qad taqarrara fil aqli ma'a syar'i, dan sungguh telah tetap, ya, fil aql, pada akal seorang yang masih selim, seorang yang masih selamat fitrahnya, akal yang masih sehat, ma'a syar'i, bersama syariat yang sahih yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, annal amra la yakhlu min ahadi thalathati umurin, bahwa kondisi itu tidak lepas dari tiga perkara. Nah, yang pertama, Imma annahum khuliqu min ghairi syai'in. Kondisi yang pertama adalah bahwa mereka itu adalah sosok manusia yang diciptakan tanpa sang pencipta, tanpa ada sesuatu apapun. Ay la khaliqa khalaqahum. Tidak ada zat yang menciptakan mereka. Apakah ini bisa diterima oleh akal? Sosok manusia, insan, ya, ujug-ujug ada, ya, tanpa ada prosesnya, tanpa ada yang mencipta. Nah, ini mustahil. Sesuatu yang sangat mustahil, yang tidak bisa diterima oleh akal yang sehat, akal yang masih selamat. Demikian pula hal itu diingkari oleh syariat Allah Azza wa Jalla yang lurus. Bal wujidu min ghairi ijadin wala mujidin. Bahkan mereka itu ada tanpa sesuatu yang mengadakannya, tanpa ada zat yang memunculkan mereka, memproses mereka. Nah, dengan tahapan-tahapannya, hadza ainul muhal. Maka kondisi seperti ini adalah perkara yang sangat tidak mungkin, tidak logis. Ya. Akal yang sehat, ya, akan menolaknya, tidak mungkin. Ya, pasti ada yang mencipta. Nah, demikian pula kalau kita berbicara terkait dengan perkara-perkara yang ada di sekeliling kita, bangunan, ya kan, kemudian barang-barang yang ada di sekitar kita, pakaian ataukah yang semisalnya, apakah semua itu ada secara tiba-tiba atau ada yang membuatnya, ada yang memprosesnya? Kendaraan, bangunan, rumah, gedung, ya, kemudian, nah, perlengkapan-perlengkapan, nah, sesuatu yang ada secara tiba-tiba atau ada yang memprosesnya, ada yang membuatnya? Ya, tentu jawabannya ada yang memprosesnya, ada yang membuatnya. Nah, bagaimana dengan penciptaan manusia yang begitu rumit, penciptaan manusia yang begitu detail sekali, ya, ada tulangnya, ada organ dalamnya, ada syaraf-syarafnya, ya, ada jalur-jalurnya, ya, untuk bahasa dalam, ya, pengobatan ada meridian-meridiannya, ya kan, luar biasa, sangat detail sekali. Nah, apakah bisa diterima dengan, ya, akal bahwa itu datang secara tiba-tiba, tanpa ada yang mendesainnya, tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang menyiapkannya? Ini sesuatu yang mustahil. Nah, kemudian yang kedua adalah am humul khaliquna li anfusihim, ataukah mereka adalah orang-orang yang menciptakan diri mereka sendiri. Nah, mereka yang memprosesnya, yang menciptakannya. Wa hadza aidan muhal, maka ini juga adalah perkara yang sangat mustahil, tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Fa innahu la yutasawwaru an yujidu anfusahum, sangat tidak tergambar, tidak masuk akal untuk mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ya. Yang pertama tidak mungkin secara akal yang sehat, kemudian yang kedua juga tidak mungkin. Lalu enam, perkara yang ketiga, fa idza batala hadzani al-amran, maka ketika dua perkara di atas yang batal, tidak mungkin, ya, perkara yang batil, wa bana istihalatuhuma, dan sangat jelas, sangat gamblang mustahilnya, ta'ayyana al-qismu tsalits, maka terpastikan kondisi yang ketiga, annallaha alladhi khalaqahum, bahwa Allah azza wa jalla adalah satu-satunya zat yang telah menciptakan mereka. Allah azza wa jalla yang telah menciptakan mereka, yang membentuk mereka, yang nah, memberikan ruh kepada mereka, kemudian mereka bisa tumbuh, kemudian berkembang dan bisa beraktivitas. Nah, sebagaimana apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla pada pecintaan mereka. Wa idza ta'ayyana dzalik, maka apabila telah terpastikan hal itu, ulima annallaha ta'ala huwal ma'budu wahdahu, maka diketahui pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang wajib untuk disembah oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyembah patung, tidak menyembah binatang, ya, tidak menyembah berhala-berhala. Ya, mereka wajib menyembah zat yang telah menciptakan mereka, yang telah memberikan segala-galanya kepada mereka. Alladzi la tanbaghi al-ibadatu wa la tashlahu illa lahu ta'ala, yang mana ibadah itu tidak boleh dan tidak dibenarkan kecuali harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang telah menciptakan mereka, zat yang telah mengatur segala urusan mereka. Nah, dan terkait dengan ayat ini, sebagaimana kisah yang ma'ruf, ya, yakni kisahnya dari sahabat Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an, sebelum beliau masuk Islam, yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari sahabat Jubair ibn Mut'im, dia mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bitur. Ya, bahwa aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat maghrib dengan surat At-Tur. Ya. Surat At-Tur. Falamma balagha hadhil ayata, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya sampai pada pembacaan firman Allah Ta'ala, am khuniqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu, tanpa ada zat yang mencipta, ataukah diri mereka sendiri yang telah menciptakan jasad-jasad mereka? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, ataukah mereka yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, bal la yuqinun, bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak yakin? Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun, ataukah mereka memiliki perbendaharaan Rabbmu, ataukah mereka adalah orang-orang yang berkuasa? Nah, maka Jubair ibn Mut'im, nah, ketika itu mengatakan, kada qalbi an yatira. Nah, pada detik itulah, nah, kalbuku seolah-olah terbang, melayang. Nah, benar-benar untaian ayat yang sangat indah, kemudian fakta yang nyata. Ya. Menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Manusia itu ada zat yang telah menciptakannya, dan tidak mungkin manusia itu diciptakan tanpa sesuatu, ataukah menciptakan diri sendiri, diri mereka sendiri, tidak mungkin. Nah, kemudian wadzalika, dalam riwayat yang lain, wadzalika awwala ma waqara al-imanu fi qalbi, maka itulah detik pertama iman menancap pada qalbuku. Barakallahu fikum. Kemudian kita kembali kepada tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Naam. Am khalaqus samawati wal arda, ataukah mereka yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, langit 7 lapis, bumi 7 lapis yang sangat tebal, ya, dengan berbagai macam isinya, bentuk yang sangat agung. Qala rahimahullah, wa hadha istifhamun yadullu ala taqririn nafi, maka ini adalah pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla untuk menetapkan isi penafiannya. Ya. Ay ma khalaqus samawati wal arda. Ya, mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak mampu menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, manusia bentuknya sangat kecil sekali dibandingkan ukuran bumi dan langit. Tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin mereka yang menciptakannya. Nam idan man khalaqaha jami'an. Siapa yang telah menciptakan langit yang besar itu, langit yang besar itu? Nah, apakah mungkin secara logika dan akal yang sehat bahwa itu semua datang secara tiba-tiba? Tidak mungkin. Nah, rumah yang sangat indah saja, gedung yang sangat indah saja, itu tidak mungkin terbentuk secara tiba-tiba, ya, tanpa ada prosesnya, tanpa ada tahapan-tahapannya. Nah, fayakunu syuraka lillah, sehingga mereka menjadi sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Wa hadha amrun wadihun jiddan, dan ini adalah perkara yang sangat jelas bahwa mereka itu tidak mampu. Ya, mereka itu bukan nam tandingan-tandingan Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah hamba-hamba yang lemah. Walakin al-mukadzibina la yuqinun, akan tetapi orang-orang yang mendustakan itu, la yuqinun, tidak yakin. Ay laysa indahum ilmun tam, mereka itu tidak memiliki ilmu yang sempurna. Wa yaqinun yujibu lahumul intifa'a bil adillati syar'iyyah wal aqliyah, demikian pula tidak memiliki keyakinan yang mengharuskan mereka bisa mengambil manfaat dari dalil-dalil syar'iyyah dan juga dalil-dalil yang diterima secara akal. Qalbu mereka tertutup. Ya. Mata-mata mereka itu tertutup. Naam. Yani mereka tidak bisa melihat disebabkan apa? Disebabkan qalbu mereka telah tertutup oleh hawa nafsu, ya, dan juga mengikuti kebatilan-kebatilan yang ada pada nenek moyang mereka. Nah, kemudian am indahum khazainu rabbika am humul musayyitirun, ataukah mereka itu adalah orang-orang yang memiliki perbendaharaan Rabbmu, ataukah mereka adalah orang-orang yang berkuasa? Ai a'indahum a'inda ha'ula'il mukadzibina khazainu rahmati rabbika, apakah di sisi orang-orang yang mendustakan itu ada khazain rahmati rabbika, mereka memiliki perbendaharaan, simpanan, ya, bagian dari rahmat-rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka memiliki apa? Simpanan, tempat untuk menyimpan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkuasa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayu'tuna ma yasha'un, kemudian mereka berikan kepada siapa yang mereka inginkan. Bebas mengatur, fulan dapat rahmatnya, si fulan tahan, si fulan hanya setengah. Naam. Wa yamna'una man yuridun, ataukah dicegah siapa yang mereka inginkan. Sesuka hati mereka apa? Mengontrol pembagian rahmat Allah Azza wa Jalla. Ay falidzalika hajaru 'ala Allah an yu'ti an-nubuwwata 'abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka membatasi, menghalangi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nubuwah, kenabian kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena mereka mengingkari, ini bukan nabi, ini bukan rasul. Ya. Ini syair majnun, orang ini penyair gila. Nah, tidak bisa diterima. Ya, orang ini sesat. Nah, apakah mereka berkuasa atas perbendaharaan Allah Azza wa Jalla? Apakah mereka berkuasa, ya, pada simpanan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka sesuka hati? Nah, kita yang mendapatkan rahmat, Muhammad tidak, para sahabat tidak. Nah, wa ka'annahumul wukala al-mufawwaduna 'ala khazaini rahmatillah, ataukah mereka, yani, seolah-olah mereka adalah wukala, wakil yang diberikan amanah oleh Allah Azza wa Jalla yang diserahkan untuk mengurusi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibagi siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, ya, siapa yang diangkat sebagai nabi, siapa yang tidak pantas. Nah, maka sesungguhnya kondisi mereka wahum ahqaru wa adallu min dzalik, mereka adalah hamba yang lebih hina dan lebih rendah dari hal itu semua. Falaysa fi aydihim li anfusihim naf'un wala darrun, ya, bahkan pada tangan-tangan mereka itu, yakni tidak ada pada tangan-tangan mereka untuk diri mereka sendiri untuk memberikan manfaat dan madharat. Ya, mereka tidak bisa memberikan manfaat, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki madharat menimpa mereka. Nah, dan juga mereka apa? Tidak bisa menolak madharat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan menimpa mereka. Wala mautun wala hayatun wala nusyur, dan juga mereka tidak berkuasa dalam pengaturan kematian, kehidupan, wala nusyur, dan juga demikian pula, ya, kebangkitan. Nah, mereka adalah hamba yang lemah dan mereka adalah hamba-hamba yang dituntut untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala-galanya kepada mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa kita pelajari. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.